Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazidah wa ba'd. Para pendengar siar Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali menghadirkan di ruang dengar Anda semua sebuah acara Bincang Indah bersama Asatidah. Dan untuk edisi sore hari ini kita kedatangan Al-Ustadz Abu Hamzah Yusuf Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah pengasuh Ma'had Darul Athar Al-Islami Tasikmalaya. Untuk pembahasan yang mungkin akan kita bahas secara ringkas pada edisi sore hari ini terkait indahnya menjaga ketenangan hati, Masya Allah. Ustadzuna sudah hadir bersama kami di studio Radio Indosiar dan kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kepala Hasad. Alhamdulillah. Bakhair Hasad ya, Masya Allah. Bagaimana kabar antum semua? Alhamdulillah. Semoga para pendengar juga dalam keadaan sehat, amin, dalam keadaan baik ya, sehingga bisa menyimak dengan baik dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita persilahkan kepada Ustadzuna untuk menyampaikan muqaddimah Hasad. Tafadhal. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para pendengar Radio Indah Siar rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala saya dapat kembali hadir di studio menyapa Anda semuanya. Dan seperti yang tadi disampaikan, di kesempatan ini insyaallah taala kita akan bersama-sama menyelami indahnya menjaga ketenangan hati. Ini pembahasan yang cukup penting karena pembahasan yang kita butuhkan dalam hidup ini demi mendapatkan keselamatan di kehidupan akhirat nanti. Jadi tidak ada seorang muslim pun melainkan sangat butuh kepada yang namanya ketenangan hati. Karena akan sangat membantu segala aktivitas, baik yang berhubungan dengan urusan duniawi ataupun aktivitas yang berhubungan dengan urusan agama, akhirat. Nah, mungkin itu. Baik Ustaz, sebelum masuk ke tema Ustaz tentang indahnya menjaga ketenangan hati ya, tentunya mungkin perlu kita tahu juga bagaimana agar kita itu bisa mendapatkan ketenangan hati tersebut Ustaz. Baik. Apa itu ketenangan hati, kemudian bagaimana agar kita dapat meraih ketenangan hati tersebut? Pertama-tama, nah Ustaz, ketenangan hati itu artinya adalah ketentraman, kenyamanan yang kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ya ada yang disebut dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kata para ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah tumaninatul qalbi. Ya, tumaninah hati. Kenyamanan, ketentraman hati. Kemudian, bagaimana caranya kita mendapatkan ketenangan di dalam hati di tengah mungkin kesibukan atau apa namanya hiruk pikuk kehidupan dunia. Alhamdulillah. Ya. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa Islam itu agama yang universal, agama yang menyeluruh. Jadi hal apapun yang kita butuhkan itu selalu ada jawaban di dalamnya, termasuk masalah ketenangan hati. Kita bisa mendapatkan ketenangan hati di antaranya adalah dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan iman ini kita akan memiliki keyakinan bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Gitu. Jadi tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut dalam hal apapun yang kita temui dalam hidup. Dan semua yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu baik buat kita. Sampai pun yang kita rasakan buruk, tetap itu kebaikan. Baik. Iya. Nah, memang mungkin begitulah caranya Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita. Tidak selalu dengan hal-hal yang baik, tapi kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala hadapkan kita kepada hal-hal yang buruk. Dan terkadang Ustaz, kalau misalnya mungkin kita belum paham terkait ini, kita merasanya bahwa ketika ada sesuatu buruk menimpa kita, itu benar-benar buruk begitu Ustaz ya? Iya. Tidak bisa merasakan bahwa betul, itu kebaikan gitu. Betul, kebanyakan seperti itu. Padahal itu kebaikan buat kita. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu. Kalian tidak tahu. Nah, itu. Jadi yang pertama melalui keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, masyaallah. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua berikutnya ya, adalah dengan beramal soleh. Tetap menaati, mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Yang tadi kita singgung. Ya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Tadi sudah kita jelaskan bahwa kehidupan yang baik itu adalah tuma'ninatul qalbi, ketentraman hati. Nah, selain itu, yang juga bisa membantu kita untuk mendapatkan ketenangan dalam hati adalah tolabul ilmi. Menuntut ilmu agama. Ya, karena akan banyak sekali manfaat yang kita dapat di situ. Ya, bagaimana tidak, selama kita duduk di majelis ilmu, ya, itu kita akan diingatkan dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja itu akan menguatkan iman kita. Semakin iman kuat, hati semakin tenang. Semangat beramal semakin menyala-nyala gitu. Jadi menuntut ilmu agama. Nah, kemudian berikutnya adalah berteman dengan teman yang baik. Ini juga sama, membantu kita menuju ketenangan hati, karena teman yang baik itu tidak akan menampakkan di hadapan kita kecuali kebaikan. Dan bahkan memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Akan tertular kebaikan. Akan tertular, jelas itu. Ya, juga memiliki istri yang solihah, pendamping hidup yang solihah, itu juga bisa memberikan ketenangan dalam hati. Dan sebaliknya, bagi seorang wanita, jika ingin tenang, maka diantaranya adalah harus memiliki pasangan suami yang soleh. Di dalam Al-Quran kan Allah sudah jelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Apa berikutnya? Litaskunu ilaiha. Ini dia kalimat litaskunu. Taskunu itu artinya tenang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai tanda-tanda kekuasaan yang paling besar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan. Yang laki-laki punya pasangan wanita, yang wanita pasangan laki-laki. Tujuannya apa? Litas kunu ilaiha, supaya mendapatkan ketentraman, ketenangan, kenyamanan, kecondongan kepadanya. Nah, jadi jangan dilupakan ya, pendamping yang soleh dan solihah itu juga bisa menjadi solusi untuk kita mendapatkan ketentraman, kenyamanan hati. Nah, ya mungkin itu secara singkatnya. Secara singkatnya ya. Begitu Ustaz ya. Iya. Di antara yang pertama tadi beriman baik, kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, talabul ilm dan memiliki teman yang baik. Baik serta pasangan yang baik, yang soleh dan soleha. Masyaallah. Iya. Ustaz, tentang ketenangan hati ini apakah juga maknanya sama dengan ketenangan jiwa, Ustaz? Ya, ketenangan hati, ketenangan jiwa ya sama, satu makna. Iya. Satu makna hanya mungkin mutarodif. Iya. Ada kesamaan. Cuma mungkin pemilihan kata saja yang kadang berbeda. Ada yang menyebut ketenangan jiwa. Ada yang menyebut ketenangan hati. Ya, itu juga intinya. Terkadang Ustaz, ada sebagian orang yang mungkin dia ingin mendapatkan ketenangan hati. Namun bukan dengan beberapa asbab yang disebutkan secara syariat. Betul. Bukan yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ataupun dijelaskan oleh para ulama. Namun mereka mencari ketenangan hati itu dengan memberikan kepuasan kepada jiwa. Dengan apapun yang ia lakukan dari kesenangan-kesenangan duniawi, dia akan merasakan kepuasan dan menurutnya bahwa itu adalah ketenangan hati dia. Itu bagaimana Ustaz? Apakah hal ini bisa dibenarkan? Kalaupun kita katakan benar, maka itu hanya sesaat saja. Hanya sesaat. Dan setelah itu dia akan merasakan penyesalan yang sangat dalam. Iya. Dan itu sebenarnya trik setan ya, untuk semakin membuat seseorang itu dalam keadaan gelisah. Ya, pada akhirnya dia tidak akan bisa berhenti dari mencari ketenangan dengan cara yang seperti itu tadi. Ya. Jadi memang hanya ketenangan sesaat ya. Ketenangan yang hakiki. Dan yang kita butuhkan itu kan ketenangan yang terus sebenarnya kita rasakan dan bermanfaat untuk akhirat kita, selain ketika kita masih hidup di dunia. Begitu. Karena bagi seorang mukmin, tujuan utama itu kan bukan dalam kehidupan dunia. Dan kesenangan yang utama pun bukan kesenangan di dunia. Bukan hanya sebatas ketenangan di dunia gitu, tapi di akhirat nanti gitu. Nah, jadi ini perlu jadi hal yang diperhatikan juga bahwa kepuasan dan ketenangan jiwa yang dimaksud itu adalah ketenangan jiwa yang hakiki, yang akan terus berlanjut sampai akhirat. Betul. Nanti. Jadi sangat penting untuk diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seberapa penting Ustaz ketenangan hati itu digapai oleh seorang muslim, seorang mukmin? Tentu sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali, karena ketika seorang mukmin itu merasakan hatinya tenang, maka imannya akan terus menguat. Keyakinannya pun akan menguat. Semakin kokoh dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seorang mukmin merasakan ketenangan, kenyamanan, kalbunya, batinnya, maka akan terus termotivasi untuk mengerjakan amal soleh. Karena tidak ada yang dia pikirkan. Pikirannya tenang. Jiwanya tenang. Nah, kemudian berikutnya, saat seorang mukmin ada dalam ketenangan hatinya, maka ia akan selamat dari segala penyakit hati seperti dengki, kemudian benci, permusuhan, dan hal-hal lainnya yang itu merupakan penyakit hati. Jadi kalau sudah iman menguat, kemudian semangat dalam mengerjakan amal soleh, hati juga bersih. Ini kan sudah sesuatu yang akan membawa kepada kebaikan, ya. Akan membawa kepada kebaikan, keberkahan hidup, begitu. Nah, Ustaz. Dan keterkaitan antara iman yang bisa menumbuhkan ketenangan hati itu bagaimana, Ustaz? Kenapa kok bisa iman itu berkaitan erat dengan ketenangan hati juga? Ya. Keimanan ini akan mendorong seseorang untuk meyakini bahwa segala urusan itu ada di tangan Allah. Tidak ada yang dapat memberi manfaat. Tidak ada yang bisa menimpakan mudarat. Tidak ada yang menahan. Tidak ada yang memberi. tidak ada yang mengangkat, tidak ada yang merendahkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Dengan itu seorang mukmin akan tenang hidupnya. Nah, kemudian iman. Iman itu iman kepada uluhiyahnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang tadi sudah kita singgung, di mana membuat seseorang yakin bahwa tidak ada yang beri mudharat, tidak ada yang bisa memberi manfaat dan seterusnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian juga iman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang dalam dirinya sudah tertanam keimanan kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka akan membuat hidupnya tenang. Saya kasih contoh misalnya, di antara nama Allah itu ada Ar-Razzaq. Ar-Razzaq itu adalah zat yang maha memberikan rezeki. Seorang mukmin yang punya keimanan bahwa Allah itu Razzaq, hidupnya akan tenang, dia tidak akan mengkhawatirkan rezekinya. Karena dia yakin Allah itu pasti akan memberikan rezeki. Kemudian ada juga nama Allah misalnya Al-Ghafur, yang maha pengampun. Seseorang ketika meyakini, mengimani bahwa di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Ghafur, dia tidak akan putus asa ketika dia merasa sudah banyak dosa yang dilakukannya. Dia akan kembali bertaubat kepada Allah dan yakin Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini kan yang akan membuat seseorang tenang dalam hidupnya. Ya. Selain itu, keimanan kepada takdir misalnya. Keimanan kepada takdir, keimanan kepada segala apa yang telah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini juga akan membuat tenang hati, ya. Karena orang yang beriman kepada takdir, dia akan percaya, dia akan yakin bahwa segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya pasti akan menimpanya dan tidak mungkin menimpa orang lain. Demikian sebaliknya, segala sesuatu yang Allah timpakan kepada orang lain itu tidak akan menimpanya. Nah, inilah yang akan membuatnya tenang, tidak ada hal yang ditakuti dalam hidupnya. Pikirannya tentram, hatinya tenang, dia akan menjalani ibadah dengan penuh kekhusyuan kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, terkait poin tadi beriman kepada takdir, mungkin ada beberapa kejadian di beberapa waktu lalu. Ketika ada seseorang yang mendapatkan musibah berupa keluarganya itu ditimpa sakit yang cukup parah. Ditimpa sakit yang cukup parah, lalu berupaya untuk berobat ke sana kemari, mengupayakan sekuat tenaganya. Namun setelah berlalu beberapa waktu dalam proses pengobatan dengan susah payah tersebut, Ustaz, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan ketetapan bahwa keluarganya tersebut ternyata Allah panggil. Iya. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu salah satu dari keluarganya itu ada yang berkata semacam seperti ini, Ustaz. Kalau misalnya memang takdir Allah itu baik, kenapa keluarga kita diambil dari kita, sedangkan kita itu masih ingin merasakan bersamanya gitu loh. Dalam artian kebersamaan keluarganya yang wafat ini menurut dirinya adalah kebaikan, tapi kebaikan yang ingin dirasakannya itu ternyata Allah Subhanahu wa taala ambil. Nah, sempat ngomong juga ke Ana seperti itu, akhirnya saya sampaikan bahwa apa yang telah Allah tetapkan itu adalah yang terbaik bagi kita, walaupun terasa, walaupun terlihat buruk gitu. Namun tetap tidak bisa menerima, seolah tidak bisa menerima gitu, seolah masih tidak bisa memahami konsep menerima takdir itu, Ustaz. Itu bagaimana agar supaya bisa dijelaskan dan supaya bisa mendapatkan ketenangan hati atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Ustaz? Ya, sederhananya adalah begini, bahwa apapun yang kita miliki dalam hidup itu sifatnya titipan. Satu. Yang kedua, sifatnya sementara. Yang ketiga, semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Yang keempat, kita harus sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menciptakan itu lebih memiliki. Yang menciptakan itu lebih menguasai. Apapun yang diinginkan oleh yang Maha Pencipta, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti halnya kita membuat sesuatu. Apa yang kita buat itu tentu tergantung kepada kita. Mau kita rusak, mau kita perbaiki, mau kita bikin lama adanya, mau kita bikin sebentar adanya, kan tergantung kita. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala pun begitu. Allah itu pencipta. Maka semuanya dikembalikan kepada Allah. Makanya ada kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah. Artinya Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Allah memiliki kuasa kepada yang telah diciptakannya. Apapun itu, termasuk kita. Termasuk dia. Jadi ini empat hal ya. Yang tadi perlu untuk diingat. Ya, selain Allah yang menciptakan adalah Allah yang memiliki semuanya, segala sesuatu. Jelas pencipta itu pemilik. Makanya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu ada hak cipta dilindungi undang-undang, ya kan? Karena pencipta itu pemilik. Allah pencipta berarti Allah pemilik kita. Ayah, ibu, adik, kakak kita bukan milik kita. Itu milik Allah. Milik Allah. Allah pencipta, semuanya milik Allah. Kemudian semua yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya sementara. Tidak lama. Sementara. Sebagaimana kita. Kita dihidupkan ini sifatnya sementara, tidak abadi. Dan Allah tidak memberikan keabadian kepada siapapun. Kalaupun Allah mau berikan keabadian kepada salah satu dari hambanya, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pantas diberikan keabadian. Tapi kan dikatakan bahwa innaka mayyitun wa innahum lamayyitun. Kamu akan mati dan mereka semua juga akan mati. Nabi kita saja meninggal dunia. Ketika Nabi meninggal, apa itu tidak membuat sedih putrinya? Fatimah menangis saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Para sahabat, ya kan, yang ditinggalkannya, menangis semuanya. Sedih. Tapi tak ada seorang pun di antara mereka yang kemudian marah, murka, kecewa. Karena mereka sadar bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Yang memilikinya adalah Allah. Dan kehidupan Nabi juga sementara di dunia. Tidak diberikan keabadian. Nah kemudian yang berikutnya, kita harus menanamkan keyakinan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu sifatnya titipan. Titipan itu bagaimana yang menitipkan dong? Kapanpun yang menitipkan itu mau ngambil, ya bisa diambil. Gitu. Jadi kembali ke kalimat bahwa segala urusan itu, segala perkara ada di tangan Allah yang mengaturnya. Gitu. Jadi empat hal ya. Tadi empat hal yang perlu diingat. Pertama, Allah yang menciptakan. Allah kedua, menciptakan. Allah yang memiliki semuanya. Kemudian yang ketiga, apa yang Allah berikan itu sifatnya sementara. Dan yang keempat, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu sebatas titipan, statusnya. Ya. Lalu Ustaz, masih berbicara tentang yang tadi, bahwa itu kan prosesnya lama, Ustaz, ya. Dan salah satu yang membuat hati tidak tenang adalah mengapa jika memang ujungnya akhirnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil dari dirinya, mengapa kita perlu berusaha sedemikian rupa sepanjang ini prosesnya seperti itu. Dan itu salah satu yang membuat hati dirinya tidak tentram. Dan ketika kita coba lihat, ternyata banyak yang merasakan demikian, Ustaz. Banyak yang merasakan demikian. Kalau begitu saya tidak perlu berusaha, tidak perlu misalnya berobat, tidak perlu begini begitu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu tentang takdir kita. Gitu. Enggak ada. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu tentang takdir kita itu apa. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal yang terbaik. Bekerja, berusaha, ya. Dan hal-hal positif lainnya. Gitu. Makanya ada perintah i'malu fasayarallah amalakum. Bekerjalah, berbuatlah, beramallah. Allah yang akan melihat amalan kalian. Jadi keliru ya kalau ada orang yang mengatakan, oh kalau memang sudah ada takdirnya begini, gak perlu saya berusaha, gak perlu saya ini. Loh, siapa yang tahu takdirnya akan begitu? Gak ada yang tahu, seorang pun. Nah, karena kita tidak tahu, maka tadi kewajiban kita adalah lakukan hal yang terbaik sudah. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita tahu takdir kita, ya mungkin kita bisa jadi merasa hidup ini tak berarti. Kita tidak akan melakukan usaha apapun. Bahkan bisa jadi seperti itu. Misalnya kita tahu bahwa takdir kita akan meninggal dunia di tahun ini, tahun itu. Atau kita tahu bahwa masa hidup dari ibu, dari ayah, dari kakak, atau orang-orang yang kita cintai itu hanya 3 tahun, misalnya hanya 4 tahun. Mungkin kita tidak akan bersemangat gitu untuk apa, menjaganya, menjaga kehidupannya. Kalau sakit kita obati, kita ini, mungkin kita nggak akan mau berkorban secara sempurna untuknya gitu. Karena kita tahu ujung-ujungnya juga akan mati di tahun ini, di tanggal ini. Itu. Jadi kita akan merasa percuma apa yang kita lakukan selama ini. Itu justru yang terjadi kalau seandainya kita diberitahu tentang takdir kita atau apa-apa yang akan kita alami di kemudian hari. Jadi sebenarnya ketika Allah tidak memberitahukan tentang takdir kita ke depan seperti apa, itu supaya kita terpacu untuk melakukan hal yang terbaik gitu. Nah, kalau ternyata kebaikan yang kita dapat, ya itu luar biasa, ya kan? Tentu kebaikan di atas kebaikan yang kita dapat. Dan kalaupun ternyata kita dihadapkan kepada takdir yang buruk di kemudian hari, kita sudah siap menerimanya. Gitu. Karena sudah banyak kebaikan yang kita lakukan. Baik Ustaz, Masya Allah. Sangat jelas penjelasannya, gamblang. Lalu Ustaz, di antara tadi cara untuk kita mendapat ketenangan hati adalah beramal soleh. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana jika sudah beribadah tapi masih mendapatkan kegelisahan, masih tidak merasakan ketenangan dalam beribadah tersebut juga, ya, mungkin masih tidak bisa khusyuk. Bagaimana solusinya? Baik. Jika seperti itu, pertama, ketika kita merasakan hal yang seperti itu, jangan pernah berhenti dari beribadah. Jadi jangan sampai itu dijadikan alasan untuk kemudian kita berhenti beribadah. Percuma ibadah, saya masih merasakan kegelisahan, nggak tenang. Nah, jadi jangan pernah tinggalkan ibadah, tapi harus terus lakukan ibadah. Kenapa? Karena itu bisa jadi setan yang bermain di situ. Ya, satu. Yang kedua, kita perlu mengevaluasi ibadah yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan aturan, sudah benar seperti apa yang diajarkan di dalam Islam, sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Maka ya, evaluasinya adalah dengan cara ya kita belajar mendalami ilmu agama, supaya apa yang kita lakukan dari ibadah itu benar-benar sesuai aturan ya. Karena di dalam agama ini kan ada rule of the game-nya ya, ada aturan mainnya gitu. Nggak bisa sembarangan ya kan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi ada dosa yang kita lakukan. Ada dosa yang kita lakukan ya, sehingga ibadah yang kita kerjakan ini tidak bisa membuat kita tenang, malah selalu dihinggapi rasa gelisah, bimbang, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Walaupun maka, misalnya ibadahnya sudah benar, sudah sesuai tuntunan. Iya. Ada dosa yang dilakukan, ada maksiat yang dilakukan, itu bisa mempengaruhi. Maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada salaf itu, ya, di antara salaf itu ada yang mengatakan, kesulitan buat saya untuk bisa melakukan sholat malam. Nah, ternyata setelah saya telusuri, saya pelajari, saya renungi, ada dosa yang dilakukan. Ya, ada dosa yang dilakukan. Nah, ketika dia tinggalkan dosa itu, dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengerjakan qiyamul lail, sholat malam. Karena tidak bisa bersatu setiap betul antara ketaatan dan kemaksiatan. Iya. Jadi berpengaruh. Mungkin juga ada makanan, minuman yang tidak halal yang dikonsumsi itu juga bisa menghambat. Ya, bisa menghambat. Terkait ibadah ini, salah satu efeknya kan mencegah kita dari melakukan kemungkaran. Ya. Bagaimana jika seseorang, dia sudah melakukan ibadah, namun tetap malah melakukan kemungkaran juga. Sehingga dengan kemungkaran yang dilakukan, dia tidak mendapatkan kenangan hati. Hmm. Yang salah di mananya, Ustaz? Pertama mungkin perlu dievaluasi niat. Jadi jangan merasa sudah ini ibadah, tapi juga maksiat jalan. Nah, perlu dievaluasi niat ketika melakukan ibadah. Mungkin ada unsur ketidakikhlasan. Maka perbaiki niat. Kemudian juga ya kembali ke tadi, kualitas ibadah yang dilakukan. Ya, itu juga harus dievaluasi. Evaluasi niat, evaluasi kualitas daripada ibadah. Karena contohnya saja tentang sholat ya. Di dalam Al-Quran itu kan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi evaluasi niat, evaluasi ibadah yang dilakukan. Nah, dan ya mungkin juga perlu memilih lingkungan yang baik. Ya, lingkungan yang baik yang ya tidak membuatnya tergoda untuk melakukan kemaksiatan dan dosa kepada Allah Azza wa Jalla, dan banyak berzikir. Dan zikir itu juga bisa memberikan ketenangan hati, Ustaz, ya. Betul. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Iya, karena orang yang zikir itu orang yang ingat, kan, ingat kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah mana mungkin dia akan berani melakukan maksiat. Yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa itu adalah orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai dari berzikir, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau bicara tentang ketenangan, memang utamanya adalah zikir, ya. Zikir, karena zikir sesuatu yang bisa menenangkan hati. Kan zikir itu obat. Sampai ada kata-kata, entah itu kata-kata yang memang dari orang-orang yang dikenal dengan ahli hikmah, ya, atau mungkin kata-kata yang sifatnya umum, tapi betul secara makna. Zikrullah syifaun. Mengingat Allah itu obat. Wa dzikrun nas daun. Mengingat manusia itu penyakit. Jadi semakin banyak kita mengingat Allah, itu malah semakin banyak penyakit-penyakit yang diobati karenanya. Yang ada dalam diri kita, yang ada dalam jiwa kita. Karena zikir itu sendiri adalah obat. Beda halnya dengan ketika kita ya selalu mengingat manusia. Yang diingat itu si fulan, si alan, ini, si itu, si ini. Justru itu bisa menjadi penyakit. Nah, maka mending banyak mengingat Allah daripada mengingat seseorang manusia gitu. Nah, baik, Ustaz, berikutnya mungkin karena waktu sudah terbatas, iya, mungkin ada nasihat terakhir sebagai penutup di acara bincang kali ini. Baik, para pendengar Radio Indahsiar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai penutup saya ingin mengingatkan ya diri saya sendiri dan juga pendengar tentunya, bahwa berapapun ya banyaknya dan beratnya masalah hidup yang kita hadapi, jangan sampai membuat kita putus asa, iman kita melemah. Justru di saat kondisi yang seperti ini kita harus meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kezoliman, dengan kesyirikan, dengan dosa, dengan maksiat, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan alias ketenangan, ketentraman, dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian yang kedua, terus kuatkan kesabaran. Ya. Kuatkan kesabaran. Nah, seorang mukmin itu ketika ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak boleh kemudian mengeluh, tidak boleh kemudian marah, ya. Justru dia harus bersabar. Ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan kata Nabi, urusan seorang mukmin, ya. Di mana semua urusannya itu selalu berakhir dengan kebaikan. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Kalau diberi kemudahan, bersyukur, sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra, dan ketika ditimpa kejelekan, kesulitan, bersabar, dan itu menjadi kebaikan baginya. Berikutnya adalah ridho, selalu menampakkan keridhoan, ya, keridhoan atas segala ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan. Karena itu tetap merupakan kebaikan untuk kita semua. Dan jangan lupa, ya, supaya kita tenang, hati tenteram, baca Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir ini, ya, untuk hati, untuk ketenangan hati, kedudukannya seperti air untuk ikan, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Adzikru lil qalbi kalma'i lis samaki. Zikir untuk hati itu seperti air untuk ikan. Fa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan ikan ketika ikan itu dikeluarkan dari air. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa zikir itu kehidupan. Dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, "Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepada Allah itu seperti yang hidup dan yang mati. Nah, ada seorang laki-laki datang kepada Al-Hasan Basri rahimahullahu taala mengeluhkan soal dia selalu dihinggapi dengan tekanan-tekanan dalam batinnya sehingga tidak tenang, hatinya keras. Apa yang harus dilakukan? Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala memberikan arahan wejangan kepadanya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tuhi Ustaz, jazakumullah khair atas nasihatnya untuk kita semua. Jazakumullahu khair. Semoga bermanfaat. Amin. Baik para pendengar, dimanapun Anda berada, untuk edisi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz pada kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan dan sedang menyimak. InsyaAllah ta'ala kita akan berjumpa kembali pada edisi berikutnya. Bismillah ta'ala wa taufiqihi. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz bin Abu Hamzah sudah berkenan hadir bersama kami. Dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.